Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir sebelumnya ya sudah dibahas, dijelaskan tentang fi'il mazid sulati biharfaini, mazid sulati dengan dua huruf. Dari asalnya tiga huruf asli, kemudian ditambahkan dua huruf tambahan, dan di situ ada lima wazan, yakni in fa'ala, if ta'ala, tafa'ala, tafa'ala, dan if Allah, yang mana masing-masing wazan itu mempunyai makna-makna sebagaimana yang sudah disebutkan, dijelaskan sebelumnya. Sekarang yang berikutnya, macam mazid sulati yang ketiga atau bentuk pada mazid sulati yang ketiga, yakni mazidut tulafiyyi bi salasati ahrufin, mazid tulafi dengan tiga huruf. Ini yang ketiga ya, salisan yang ketiga, mazid tulafi dengan tiga huruf. Jadi dari fi'il sulasi mujarrad yang aslinya tiga huruf, kemudian ditambahkan huruf tambahan yang berjumlah tiga. Jadi kesemuanya nanti ada enam huruf. Dari tiga asli kemudian tambah tiga huruf tambahan. Jadi sebelumnya mazid sulati bi harfin wahidin dengan satu huruf, kemudian mazid sulati bi harfaini dengan dua huruf, dan sekarang insyaallah yang berikutnya yang ketiga, mazid sulati bi salasati ahrufin dengan tiga huruf. Jadi ini, ada yang ditambah dengan satu huruf, ada yang ditambah dengan dua huruf, dan ada yang ditambah dengan tiga huruf. Wa ya'ti ala arba'ati awzanin, mazid sulasi ini bi salasati ahrufin, ini datang ada pada empat wazan, datang dengan empat wazan, empat bentuk. Wa hiya, yakni awalan yang pertama, istaf'ala, wazan yang pertama istaf'ala, bi ziyadatil alifi wasini watta'i, dengan menambahkan alif atau hamzah wasal, sin dan ta. Jadi ada tiga huruf dari mujaradnya ini fa'ala, kemudian pada wazan yang pertama dengan menambahkan alif atau hamzah wasal, kemudian sin dan ta, dan kesemuanya di awal atau sebelum fa kalimahnya. Tiga huruf ini, hamzah wasal, sin dan ta, ini ditambahkan sebelum fa kalimah, kemudian baru fa kalimah, ain dan lam, sehingga menjadi istaf'ala. Ini tambahannya semuanya ada di awal, di depan ini. Istaf'ala. Mithlu, contoh, istaghfara, dari ghafara menjadi istaghfara, meminta ampun. Istamadda, dari asalnya madda menjadi istamadda, membentangkan atau memanjangkan atau menjadi panjang. Kemudian istauzara. Istauzara dari wazara menjadi istauzara. Maknanya menjadikan menteri. Contoh berikutnya istaqama dari qama, dari fi'il mujarrahnya qama ada huruf illah menjadi istaqama. Tegak, urus. Yang berikutnya istarba dari radiya, radiya menjadi istarba. Jadi mujarrahnya radiya. Rabia menjadi istarba. Ini contoh-contoh fi'il istarba mencari kerelaan, mencari keridhaan, ridha ya, mencari ridha istarba. Ini contoh-contoh untuk fi'il yang mengikuti wazan istaf'ala. Sanian yang kedua, wazan yang kedua, if au ala, if au ala dari mujaradnya fa'ala menjadi if au ala, yakni bi ziyadatil alifi dengan menambahkan alif atau hamzah wasal, wal wawi dan wawu, wa takriril aini dan mengulang ain kalimahnya. Menambahkan hamzah wasal atau alif, kemudian menambahkan wawu, wawu itu sesudah ain kalimah, wawunya tambahan itu sesudah ain kalimah, kemudian takriril ain, mengulang ain kalimahnya, mengulang ain kalimah yang diletakkan sesudah wawu tambahan tadi ini, kemudian baru lam kalimah, sehingga menjadi if au ala. Jadi tambahannya alif atau hamzah wasal, kemudian wawu, kemudian mengulang ain. Ya, ainnya menjadi dua. Ya, mujarotnya kan hanya satu ain, fa'ala. Kemudian diulang menjadi if'au'ala. Ain yang kedua itu yang pengulangan. Jadi yang asli yang pertama. Kemudian yang pengulangan itu yang tambahan. Ini ya, menjadi if'au'ala. Mitlu contoh ikhshawshana. Ikhshawshana asalnya atau mujarotnya apa? Khoshana. Mujarotnya khoshana. Tinggal dihilangkan huruf-huruf tambahannya, maka akan muncul atau akan tampak bentuk mujarotnya ikhshawshana. Hamzah wasalnya dihilangkan, kemudian wawunya dihilangkan, kemudian shin yang kedua sebagai an kalimah dihilangkan, sehingga akan tampak mujarotnya khoshana. Jadi hamzah wasal, wawu dan mengulang an kalimah ini tambahan. Khoshuna, afwan, bukan khoshana, khoshuna ya dengan bomah, khoshuna. Khoshuna itu kasar. Ikhshawshana menjadi kasar atau menjadi sangat kasar. Mujarotnya khoshuna yaitu dengan dhammah, ini maknanya kasar. Contoh yang lain irdaudana. Irdaudana dari mujarotnya ghadana. Dari mujarnya ghadana. Maknanya panjang dan lebat. Daudana menjadi panjang dan lebat. Ini kalau nanti dijelaskan terkait dengan asy'ru rambut. Nanti ada contohnya insyaallah. Ini ya, jadi dengan menambahkan hamzah wasal atau alif kemudian wawu dan mengulang ain kalimat. Ifau ala. Talisan wazan yang ketiga, ifala. if'ala. Bagaimana? Tambahannya apa? Bi ziyadati alifil wasli, dengan menambahkan alif wasal atau hamzah wasal. Thumma alifun. Thumma alifin. Kemudian menambahkan alif. Alif bukan hamzah, tapi memang alif sesudah ain kalimat. Kalau alif yang awal itu alif wasal atau hamzah wasal, lebih tepatnya ya hamzah wasal di awal sebelum fa, kemudian menambahkan alif. Ini, alif sesudah ain kalimat. Ya. Summa alifin wa takriril lam, dan mengulang lam kalimatnya. Lam kalimat ini diulang, yang asalnya satu menjadi dua. Ya. Ini dengan tasydid. Tasydid itu menunjukkan dua huruf yang sama kemudian diringkas jadi satu penulisan kemudian ditulis dengan tasydid. Ini. Jadi penambahannya hamzah wasal sebelum fa kalimah, kemudian menambahkan alif sesudah ain kalimah, dan kemudian mengulang lam kalimahnya sehingga menjadi if'ala. Mithlu, contoh, ihmara, menjadi sangat merah. Ihdara, menjadi sangat hijau. Yang berikutnya, tadi ya, ihmara dari hamara atau hamira, ihdara dari khabira. Yang berikutnya, wazan yang keempat, if'awwala, bi ziyadati al-alifi, dengan menambahkan alif. Wawawin muda'afatin, dan wawu muda'af. Ya, wawu yang diulang. Jadi yang keempat, menambahkan alif atau hamzah wasal sebelum fa kalimah, kemudian menambahkan wawu yang berulang. Jadi wawunya ada dua, tambahnya wawu dan langsung dua, dan itu letaknya sesudah ain kalimah. Wawu yang berulang, berarti kan dia dua huruf wawunya. Jadi hamzah wasal atau alif, kemudian wawu yang berulang. Ini tambahannya. Sehingga mengikuti wazan ini, if awwala, okay. If awwala. Ini. Ini ya. Baik. Wahua, dan dia untuk wazan yang keempat ini, yang terakhir ini, yusta'malu qalilan, jarang atau sedikit digunakan. Ya, yusta'malu, digunakan. Qalilan dengan sedikit atau dengan jarang. Ya, jadi fi'il yang dibentuk mengikuti wazan if awwala ini itu sangat sedikit. Penggunanya juga sedikit. Contoh mithlu idlawaza. Ya. Idlawaza. Dari mujarabnya apa asalnya? Jalaza. Menjadi idlawaza. Ai maknanya asra'a. Jadi ijlawaza maknanya asra'a, cepat atau tergesa-gesa. Lebih cepat ya, asra'a cepat atau tergesa-gesa. Ini makna dari ijlawaza. Contoh yang lain, i'lawata. Mujarabnya apa berarti? Alata. Ya. Asalnya itu alata, kemudian tambahkan alif atau hamzah wasal dan wawu yang diulang. I'lawata. Ai maknanya ta'allaqa bi unqil ba'iri. Ya, ta'allaq itu bergantung. Ya, bergantungan di lehernya unta, bi unqil ba'ir, di leher unta. Ya. Ini makna dari i'lawata, bergantungan di leher unta. Ini contoh fi'il yang mengikuti wazan if'awwala ini. Jadi inilah wazan-wazan, empat wazan pada mazid sulasi bi salasati ahrufin, dengan penambahan 3 huruf. Ada 4 mazid ini. Dan ini sudah mencakup keseluruhan pada wazan mazid sulasi, menyempurnakan dari yang sebelumnya mazid sulasi biharfin wahidin, kemudian mazid sulasi biharfaini, dan di sini mazid sulasi bi salasati ahrufin. Sudah semuanya sudah lengkap. Yang tambahan satu huruf kemarin ada 3 wazan, yang tambahan 2 huruf ada 5 wazan, yang tambahan 3 huruf ini ada 4 wazan. Jadi keseluruhan pada mazid sulasi, mazid sulasi itu keseluruhannya ada 12 wazan. Dari ada 12 wazan. Dari 3 ditambah 5 tambah 4. Kemudian terkait dengan ini, yang 3 huruf ini, tentang maknanya dijelaskan sesudahnya ini. Wa hadhil auzanu al-arba'atu tadullu ala ma'anin. Wazan-wazan yang 4 ini menunjukkan pada makna-makna. Menunjukkan pada beberapa makna. Sebagaimana yang sebelumnya juga demikian. Amma as-salasatul akhiratu fa tadullu 'alal mubalaghati fi aslil fi'li. Adapun 3 yang terakhir, 3 wazan yang terakhir, yakni if'au 'ala, if'ala, dan if'awala, 3 wazan yang terakhir ini menunjukkan pada mubalaghah, makna yang melebihkan. Mubalaghah, makna yang melebihkan, menyangatkan. Fi aslil fi'li, pada asal fi'ilnya. Jadi menunjukkan makna untuk melebihkan, untuk mubalaghah dari makna asal fi'ilnya. 3 wazan yang terakhir tadi. Mislu, contoh. I'shawshaba. Wazan yang kedua tadi ya. I'shawshaba. Maknanya apa? Tadullu ala ziyadatin fi fil ushbi, menunjukkan pada ziyadah, tambahan, fil ushbi, pada rumputnya. Al ushbi itu rumput. Jadi i'shawshaba maknanya menunjukkan tambahan pada rumput atau banyak rumputnya, menjadi banyak rumputnya. Ini mubalaghah, membanyakkan atau menyangatkan atau melebihkan ini, atau menambahkan ini makna mubalaghah. Contoh yang berikutnya, idzaujana sya'ru, asy-sya'ru itu rambut, asy-sya'ru rambut, idzaujana sya'ru, rambut itu menjadi panjang dan lebat. Maknanya ai tadullu ala ziyadatin fi tulihi, menunjukkan pada tambahan dalam panjangnya. Rambut yang panjang, kemudian dengan fi'il ini ikhdaudana menunjukkan makna lebih panjang lagi. Lebih panjang, lebih lebat lagi, lebih banyak lagi. Ini. Yang berikutnya ihmarra, menjadi sangat merah. Tadullu ala ziyadatin fil humrati, menunjukkan tambahan dalam makna merah tadi. Al humrah ini warna merah, jadi tambahan dalam warna merah. Menjadi sangat merah, benar-benar merah sekali. Ini makna dari ihmara. Contoh yang berikutnya ijlawaza, tadullu ala ziyadatin fis sur'ati, menunjukkan tambahan pada as-sur'ah, kecepatan. Ya, sangat cepat ya, atau cepat sekali, ya, tergesa-gesa sekali. Ini. Baik. Dan untuk sebagai tambahan, untuk yang ihmara, ihdara, wazan yang ketiga tadi, if'ala, ini khusus untuk laun atau alwan, untuk warna. Untuk warna. Dan ini hampir sama dengan yang sebelumnya pada mazid sulasi bi harfa ini, yang wazannya if'ala. If'ala, wazan yang terakhir dari mazid sulasi bi harfa ini dengan dua huruf kemarin sebelumnya, if'ala, ihmarra, ini hampir sama, hanya saja untuk yang if'ala ada penambahan alifnya ini. Jadi ini sama-sama terkait dengan warna. Dan yang ada alif, yang tambah tiga huruf dengan alif tadi, ini menunjukkan makna mubalaghah. Jadi melebihkan. Kalau yang if'ala kemarin sudah disebutkan itu untuk tujuan mubalaghah, ketika dibentuk ke if'ala dengan tambahan alif, maka lebih mubalaghah lagi. Ini makna pada tiga wazan yang terakhir. Jadi maknanya sama, tiga wazan yang terakhir ini. Ini makna mubalaghah. Kemudian tinggal satu wazan yang belum disebutkan maknanya. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu dari ini. Ya. Apa? Wawunya yang ditasdid, wawunya. Ijlawaza, wawunya. Lamnya tidak, tapi wawunya. Ijlawaza. Ada lagi yang lain? Ada yang misalnya kan? Sudah ada, kita lanjutkan. Tadi tiga makna pada tadi makna pada tiga wazan yang terakhir. Sekarang pada wazan yang pertama, istaf'ala. Amma istaf'ala, adapun istaf'ala, falahu ma'anin. Maka dia mempunyai beberapa makna. Ashharuha, yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling dikenal di antara makna-makna dari istaf'ala, yakni awalan yang pertama, at-talabu, makna at-talab. Yaitu meminta, memohon, mencari. Ini makna dari at-talab. Meminta atau memohon atau mencari. Atau yang semisalnya. Mislu, contoh. Istaghfara. Ghafara, mengampuni. Istaghfara, ay talabul ghufrani. Meminta ampunan. Meminta ampunan, mencari ampunan, memohon ampunan. Ini ya, dari ini nanti menjadi astagfirullah. Astagfirullah itu bentuk fi'il mudhari', nanti insyaallah akan dibahas. Ya, maknanya saya, aku meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah atau istighfar. Istighfar itu nanti juga terambil dari fi'il ini, istaghfara, maknanya meminta ampun. Istighfar, meminta ampunan. Istafhama, talabul fahmi, meminta penjelasan. Talabul faham, meminta penjelasan, meminta keterangan. Istafhama atau bertanya. Talabul fahmi, meminta penjelasan, meminta keterangan, meminta jawaban. Semakna ya dengan bertanya. Ini istafhama, dari fi'il ini nanti menjadi istifham. Di pelajaran yang lain pernah didapatkan ya, istifham untuk bertanya, untuk meminta penjelasan, itu makna dari istifham. Ini dari fi'il ini, istafhama. Istakda, istakda, ay talabul adai, meminta memohon pelaksanaan atau penunaian dari suatu amalan mungkin atau dari suatu hukum, menuntut untuk dilaksanakan atau ditunaikan suatu amalan atau suatu hukum. Ista'da, ista'mara, tolabul amri, meminta kuasa atau meminta perintah atau yang semisalnya. Ini. Jadi ini makna istaf'ala. Yang pertama adalah at-talab. Kemudian yang kedua, at-tahawwulu wat-tashabbuhu, yakni tahawul dan tashabbuh. Tahawul itu berubah, tashabbuh menyerupai. Mislu, contoh, istahjara at-tinu, istahjara at-tinu. Ai maknanya apa? Sara hajaran. At-tinu lumpur, yakni tanah yang bercampur dengan air atau lumpur, at-tin dengan ta ya, at-tin. Ini istahjara, yakni apa? Menjadi batu. Sara hajaran, menjadi batu. Jadi berubah. Ini makna takawul, yang asalnya campuran air dan tanah, yaitu lumpur, apoin, kemudian berubah menjadi hajar, menjadi batu. Maka diungkapkan dengan fi'il ini, dengan wazan istaf'ala ini, istahjara. Jadi apoin itu, lumpur itu menjadi batu. Ini makna tahawul. Contoh yang berikutnya, suara menjadi. Ya. Contoh yang berikutnya, ista'sada fulanun, fulan. Ya. Ista'sada, ai tashabbaha bil asadi. Dia menyerupai singa. Tashabbaha, ya, menyerupai. Ya. Jadi ista'sada fulanun, fulan menyerupai singa. Fulan seperti singa. Ini makna tashabbuh, menyerupai, menyamai. Ini istahsada untuk tashabbuh, kemudian yang sebelumnya istahjara untuk makna tahawul. Ini contohnya. Salitan yang ketiga, makna yang ketiga, i'taqadat sifatu. I'tiqadu as-sifati, i'tiqadu as-sifati, yakni meyakini satu sifat, menganggap atau meyakini sifat yang ada. Mislu, contoh, istakramtuhu, istakramtuhu, ini asalnya istakroma, kemudian bersambung dengan ta sebagai fa'il dan ha sebagai maf'ul bih. Kalau fi'ilnya ya hanya istakroma, ini ya, istaf'ala. Adapun ta itu dhamir sebagai fa'il, ha ini juga dhamir sebagai maf'ul bih. Ya, maknanya apa istakramtuhu atau istakroma ini? Yakni i'taqadtuhu kariman. Ya, maknanya i'taqadtuhu dari i'taqada, kemudian bersambung ta sebagai fa'il dan ha sebagai maf'ul bih. I'taqadtuhu kariman, saya menganggapnya, saya meyakininya, dia meyakini dia kariman, mulia atau dermawan. Jadi saya menganggap, saya meyakini dia itu mulia atau dia itu dermawan. Ini makna dari istakramtuhu, istakroma, meyakini, menganggapnya bersifat dermawan, bersifat mulia, bersifat karim. Ista'zamtuhu, ista'zama, ista'zama, ista'zamtuhu, ai i'taqadtuhu aziman, saya menganggapnya, meyakini dia itu azim, ya, mulia, besar, agung. Ini. Jadi ista'zama, menganggap, meyakini sifat agung, sifat azim. Ini makna i'tiqadus sifat, meyakini menganggap satu sifat yang ada ya, pada sesuatu atau pada seseorang. Ini. Jadi makna i'tiqad ya, meyakini menganggap demikian, memiliki sifat tersebut. Rabi'an, makna yang keempat, al-mutawa'atu, makna mutawa'ah. Ya. Wahuwa yutawi'u af'ala. Dan untuk makna mutawa'ah ini, istaf'ala ini mutawa'ah pada af'ala, pada fi'il yang mengikuti wazan af'ala. Mitlu, contoh, ahkamtuhu, dari ahkama ya, af'ala, ahkama. Kemudian ta dan ha udhamir masing-masing tadi ya, fa'il dan maf'ul bih. Kemudian ahkamtuhu ini artinya aku memperkuat dia, menjadikan dia itu kuat. Aku menjadikannya kuat. Ahkama itu menjadikan kuat atau memperkuat atau menyempurnakan. Itu makna dari ahkama. Kemudian fastahkama, fa, fa-nya huruf ataf ya. Kemudian istahkama, bukan ataf, afwan, ini ya huruf fa, sababiyah. Huruf itu aja, nanti di lain waktu insyaAllah. Fastahkama, jadi fa itu huruf, kemudian istahkama, fi'ilnya. Istahkama, maknanya menjadi kokoh, menjadi sempurna. Dia menjadi kokoh, dia menjadi sempurna. Ini mutawa'ah dari ahkama. Ahkamtuhu, saya memperkuat dia, saya menyempurnakan dia. Fastahkama, maka dia menjadi kokoh kuat, dia menjadi sempurna. Ini mutawa'ah, bagaimana yang sudah disebutkan tentang mutawa'ah, yakni maf'ul fi'il terjadi pada maf'ul bihnya tadi, pada dhamir ha tadi. Ini contoh yang lain, aqamtuhu. Aqamtuhu ini dari aqama, aqama kemudian bersambung dengan ta fa'il dan ha maf'ul bih. Aqama ketika bersambung dengan ta fa'il ini menjadi aqamtu. Aqamtu, jadi alif pada aqama dihilangkan ketika bersambung dengan ta fa'il, sehingga di situ menjadi aqamtu, tapi aqamnya aqama. Nanti di lain waktu insyaallah penjelasannya. Yang jelas di sini aqamtuhu. Aqama itu menegakkan, meluruskan. Aqama menegakkan, meluruskan. Aqamtuhu, saya menegakkan dia, saya meluruskan dia. Fastaqama, maka dia menjadi lurus, dia menjadi tegak. Ini. Jadi istaqama ini mutawa'ah dari aqama. Ini makna yang keempat, mutawa'ah. Khamisan, makna yang kelima, ikhtisarul hikayati, yani meringkas hikayah, meringkas dari satu ungkapan, satu kalimat untuk menyebut kalimat tersebut ya, atau ungkapan tersebut. Hikayah, mithlu, contoh, istarja'a. Istarja'a maknanya apa? Ai, yakni qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi istarja'a maknanya adalah dia mengucapkan kalimat ini, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini makna dari istarja'a, atau nanti bisa menjadi istirja' ya. Ini istirja', jadi mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini ikhtisar hikayah, meringkas, menyederhanakan dari satu kalimat, satu ungkapan ya. Seperti yang sebelumnya, kabbara mengucapkan takbir ya, sabbaha mengucapkan tasbih ya, semacam itu. Tapi ini berbeda wazannya, berbeda bentuk fi'ilnya. Ini yang mengikuti wazan istaf'ala, istarja'a. Ini lima makna pada wazan istaf'ala. Kemudian di sini ada beberapa tambahan tentang makna istaf'ala ini. Wa qad ya'ti hadzal waznu bi makna wazni tsulatsiyyi. Dan terkadang wazan ini datang dengan makna pada dengan makna wazan tsulatsi. Terkadang wazan ini, wazan istaf'ala ini datang dengan makna wazan tsulatsinya. Jadi sama dengan wazan tsulatsinya. Maknanya sama. Tidak ada perbedaan makna dengan yang tsulatsi mujaradnya. Padahal berbeda bentuknya, berbeda wazannya. Ini istaf'ala ada bentuk tsulatsi, fa'ala atau yang semisalnya. Tapi maknanya sama. Mithlu, contoh. Qarra fil makani wastaqarra. Qarra ini tsulatsi mujarad. Tiga huruf ya, qarra, tiga huruf asli. Tidak ada tambahannya. Dia maknanya sama dengan istaqarra. Istaqarra ini yang mengikuti wazan istaf'ala. Ini maknanya sama. Qarra fil makani, istaqarra fil makani. Maknanya sama. Yaitu menetap. Ya, menetap di satu tempat. Ini istaqarra semakna dengan qarra. Menetap atau tinggal di satu tempat. Contoh yang lain, anasa wasta'nasa. Ya, anasa ini mendengarkan. Istaknasa maknanya mendengarkan. Sama istaknasa sama dengan anasa. Ya, sama dengan mujaradnya. Haza'a bihi mengecek, mengolok-olok. Wastahza'a, istahza'a ini mengecek, mengolok-olok. Sama dengan tsulatsi mujaradnya tadi dengan haza'a. Ya'isa berputus asa. Wastai'asa, istai'asa ini juga berputus asa. Ini juga sama maknanya dengan mujaradnya tadi, ya'isa. Jadi terkadang pada wazan istaf'ala ini mempunyai makna yang sama dengan tsulatsi mujaradnya. Dan tentunya pada fi'il-fi'il tertentu, tidak semua fi'il. Jadi sesuaikan dengan siyaknya, konteksnya. Fi'il-fi'il ini tadi, makna-makna yang ada termasuk ini juga sesuaikan. Tidak semua fi'il maknanya sama. Ini, jadi sesuaikan dengan fi'ilnya masing-masing. Kemudian berikutnya, waqad ya'ti bi makna af'ala. Dan juga terkadang bab atau wazan istaf'ala ini datang dengan makna af'ala. Jadi semakna dengan wazan af'ala. Mithlu, contoh, ajaba wastajaba. Ajaba ini mengikuti wazan af'ala. Istajaba wazannya istaf'ala. Tetapi maknanya sama dengan yang ajaba tadi. Ya, ajaba muta'addi, mengijabai, menjawab, mengabulkan. Istajaba sama, mengijabai atau menjawab atau mengabulkan. Sama. Ayqana, wastayqana. Ayqana ini wazannya af'ala. Istayqana wazannya istaf'ala. Tapi maknanya sama dengan ayqana. Ayqana meyakini. Istayqana sama meyakini. Jadi terkadang demikian sama. Dan tadi sesuaikan dengan fi'ilnya. Untuk mengetahui yang semacam ini, tentunya lihat fi'il apa yang dibentuk ke wazan ini. Sehingga bisa menentukan ini makna yang mana. Apakah at-thalab, tahawul, tashabbuh atau yang lain, atau bahkan yang semakna dengan mujaradnya tadi. Ini untuk mazid tsulatsi bi salasati ahrufin, dengan tiga huruf tambahan. Ada yang ditanyakan dari ini? Istijabah ya, itu nanti bentuk masdar dari istajabah. Jadi kalau istajabah itu fi'il nanti menjadi istijabah ya, ini ya. Itu juga bentuk bentuk masdar. Nanti di beberapa pelajaran akan dibahas tentang masdar ya, seperti istighfar tadi ya, istiqamah ya. Seperti itu juga istirja, ya, itu nanti bentuk masdar dari fi'il ini tadi. Yang baru dipelajari ini baru bentuk fi'ilnya. Fi'il ini pun fi'il yang madhi. Ini bentuk yang kasar dulu, fi'il madhi. Ada beberapa wazan ini. Nah, nanti di kemudian hari atau di pelajaran-pelajaran berikutnya, dari fi'il-fi'il madhi ini dengan bentuk-bentuknya ini akan dibentuk ke bentuk yang lain. Mungkin nanti ke fi'il mudhari' atau ke masdar atau ke yang lain. Nah, itu ya. Ada lagi yang lain? Ya, jadi untuk ini, untuk yang mazid sulati selesai dengan ini. Mazid yang sulasi, jadi dari sulasi musyarat, tiga huruf yang asli, kemudian dengan ada huruf tambahan, ada tiga fa', tiga kelompok, yakni biharfin wahidin dengan satu huruf, kemudian biharfaini dengan dua huruf, dan ini bisalasati ahrafin dengan tiga huruf. Dan dengan ini tadi sudah dibahas semuanya, selesai untuk yang mazid sulasi. Adapun yang berikutnya adalah mazid rubai. Jadi sebelumnya fi'il ada yang sulasi mujarrad tiga huruf asli dan ada yang rubai mujarrad empat huruf asli atau mujarrad rubai. Jadi huruf aslinya ada empat. Jadi empat itu asli semua, bukan yang satu tambahan dari tiga ditambah satu, tidak. Tapi memang empat itu asli semua. Itu rubai mujarrad. Kemudian dari mujarrad ruba'i itu nanti juga bisa ditambahkan huruf tambahan. Ada huruf tambahannya dari mujarrad ruba'i. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit daripada yang sulati. Ya. Mungkin pembahasannya kita lanjutkan di waktu akan datang ya. Tidak terlalu lama. Yang berikutnya nanti bab mazid rubai. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasannya di waktu mendatang. Kalau bisa dibaca, monggo dibaca dulu, dipelajari. Nanti pembahasan penjelasan insyaallah berikutnya. Wallahu a'lam, alakum minkum. Untuk kekurangannya ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.